Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. Ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin bid'ah. Qanidin a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid ini, di salah satu rumah Allah tabaraka wa taala, dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. InsyaAllah ta'ala, sebagaimana biasa pada malam Jumat kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada surah Al-Mumtahanah. Kita masuk pada surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza ja'akumul mu'minatu, jika datang kepada kalian para wanita yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian wanita-wanita yang beriman. Muhajiratin, dalam keadaan berhijrah. Muhajiratin hal dari al-mu'minat. Jika datang kepada kalian para wanita yang beriman dalam keadaan berhijrah. Sudah? Famtahinuhunna, maka ujilah mereka. Maka imtihan, ujilah mereka. Yakni wanita-wanita yang beriman, yang berhijrah tadi. Akan dijelaskan di dalam tafsirnya. Maka ujilah mereka. Sudah? Allahu a'lamu biimanihinna. Allah, jadi mubtada, a'lamu, lebih mengetahui dengan keimanan mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka atau dengan keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kemudian Allah mengatakan, maka jika kalian mengetahui mereka adalah wanita-wanita yang beriman, maka jika kalian telah mengetahui mereka adalah wanita-wanita yang beriman, yakni setelah kalian uji, ternyata benar mereka ini beriman. Itu maknanya. Maka jika kalian telah mengetahui mereka adalah wanita-wanita beriman, yang beriman, setelah diimtihan, diuji. Fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maka jangan kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Al-kuffar. Fala, maka jangan. Tarji'uhunna, kalian mengembalikan mereka. Ilal kuffari, kepada orang-orang kafir. La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka, yakni wanita-wanita tersebut, hunna itu mereka, wanita-wanita tersebut yang berhijrah, yang telah beriman tadi, tidak halal bagi mereka. Mereka yakni laki-laki kafir. Lahum, humnya di sini apa? Laki-laki kafir, yakni suami-suami mereka yang kafir. Lahunna hillul lahum. Mereka, yakni para wanita yang berhijrah tadi, tidak halal lahum bagi mereka. Bagi siapa? Suami-suami mereka yang masih kafir. Walahum yahilluna lahunna, dan mereka enam para laki tidak halal bagi mereka, para wanita, wanita yang masih kafir. Laki-laki yang beriman tidak halal bagi lahunna, wanita-wanita yang kafir. Atau lebih tepatnya apa? Hukumnya, walahum, dan mereka laki-laki yang suami-suami yang mati kafir, tidak halal lahunna bagi para wanita yang sudah beriman. Keliru tadi, bukan hukumnya, bukan orang-orang yang beriman. Tapi walahum yahilluna lahunna, dan mereka laki-laki yang kafir tidak halal bagi wanita-wanita yang beriman. Naam. Wa atuhum ma anfaku, dan berikanlah kepada mereka apa yang telah mereka infakkan. dan berikanlah kepada mereka apa-apa yang telah mereka infakkan. Maksudnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dikhawatir lupa. 6. Wanita-wanita ini kan tadinya kafir. Dia punya suami-suami yang beriman. Suami-suami yang kafir. Kemudian, istri-istri mereka ini beriman. Meninggalkan suami-suami mereka yang kafir, berhijrah menuju Madinah. Jadi paham ya? Maka ketika itu, orang-orang, para wanita-wanita yang beriman, yang berhijrah tadi, kalau memang sudah diuji, ternyata memang ikhlas, benar-benar dia berhijrah itu untuk Allah dan Rasulnya, maka jangan dikembalikan kepada orang-orang kafir. Dan boleh bagi kalian kaum mukminin untuk, yakni laki-laki beriman, untuk menikahi mereka. Dan boleh bagi kalian laki-laki yang beriman untuk menikahi wanita-wanita kafir tadi yang telah berhijrah beriman. Walaupun dia masih ada suami yang kafir. Paham tak alurnya? Paham alurnya ya? Nah, walaupun dia meninggalkan suaminya di negeri kafir. Nah, mereka telah beriman dan telah diterima keimanan mereka setelah diuji. Boleh kalian menikahi mereka. Nah, dan tidak mengapa tidak ada urusan dengan suami-suami mereka yang kafir. Kenapa? Karena suami-suami mereka yang kafir itu tidak halal lagi bagi mereka. Cuma Allah mengatakan wa atuhum ma anfaqu. Berikan kepada mereka, yakni kepada suami-suami mereka yang kafir itu apa yang telah mereka infakkan. Apa? Mahar yang dulu telah diberikan kepada wanita-wanita tersebut. Terima tidak? Alurnya ya. Nah, dengan ayatnya panjang. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada mereka apa yang telah mereka infakkan. 6. Wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna. Dan la junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian an tankihuhunna, untuk menikahi mereka. Idza ataitumuhunna. Dan tidak ada dosa atas kalian jika kalian atau untuk menikahi mereka, wanita-wanita tersebut. Idza ataitumuhunna ujurahun, jika kalian memberikan kepada mereka nam mahar-mahar mereka dan juga nafkah-nafkah mereka. Ujurahun, bahasa ininya upah-upah mereka, yakni mahar dan juga nafkah mereka. Naam. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Dan jangan kalian menahan ikatan-ikatan pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Dan jangan kalian tumsiku menahan ikatan-ikatan pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Di sini ada faedah ya qul hadin rahimani wa rahimakumullah, tidak bolehnya seorang laki-laki yang muslim menikahi wanita yang kafir. Tidak bolehnya seorang laki-laki yang muslim menikahi orang-orang wanita yang kafir. Dari sisi mana ikhwahidin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan wala tumsikuhunna bi'isamil kawafir. Dan jangan kalian menahan ikatan atau tali ikatan pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Nah, kalimat dan jangan kalian menahan tali ikatan pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Berarti wanita-wanita kafir itu sudah istrinya belum? Sudah istri? Istrinya disuruh untuk diceraikan. Paham tak? Ketika satu beriman, yakni suaminya beriman, istrinya kafir, disuruh diceraikan, jangan ditahan. Nah, kalau yang sudah suami istri saja, suaminya muslim, wanitanya kafirah, harus diceraikan. Berarti ikhwan rahimani wa rahimakumullah, baru memulai pernikahan dengan orang-orang kafir, berarti lebih lagi tidak boleh. Apa maksudnya? Ayatnya itu yang sudah menikah, satu beriman, suaminya beriman, wanitanya kafirah, harus diceraikan. Enggak boleh ditahan. Itu kan sudah nikah kan? Sudah nikah di zaman jahiliyah, tapi ketika satunya beriman, maka ceraikan. Wanita musyrikah tadi, kafirah. Nah, kalau sudah ada ikatan pernikahan saja diperintahkan untuk diceraikan, berarti menikah, baru mau menikah dengan orang kafir, boleh atau enggak boleh? Tidak, Bo. Tidak boleh. Ayatnya itu larangan menahan ikatan pernikahan dengan wanita kafir. Tidak boleh. Kalau kamu sudah masuk Islam, istrimu masih kafir, ceraikan. Nah, cerai. Ceraikan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kamu muslim, mau menikah, calon istrimu kafir, ceraikan apa enggak? Belum nikah. Nah, jangan nikahi. Jangan dinikahi. Enggak boleh. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kecuali ahlul kitab. Kecuali wanita-wanita ahlul kitab. Itu diperbolehkan. Untuk orang-orang yang muslim menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Diperbolehkan. Cuma ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, ini sesuatu yang membawa resiko berbahaya ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Menikahi orang kafir ahli kitab yang beda agama boleh secara hukum syar'i, tetapi berbahaya. Berbahaya mungkin untuk dirinya, bisa terbawa dengan pemahaman istrinya. Nah, apalagi di zaman sekarang ya kan, fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dulu mungkin seorang wanita itu benar-benar patuh, nurut kepada suaminya. Tapi di zaman sekarang dihembuskan keinginan-keinginan penyetaraan antara laki-laki dan wanita, itu banyak wanita-wanita yang berani kepada suaminya. Sehingga walaupun diperbolehkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, tetapi hendaknya berhati-hati. Berbahaya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Berbahaya. Begitu juga akan berlanjut ini nanti ketika dia memiliki keturunan. Keturunannya memiliki ikut siapa ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Berikutnya, walatumsiku bi'isomil kawafir, dan jangan kalian menahan tali ikatan pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Was'alu ma anfaqtum, dan mintalah apa-apa yang telah kalian infakkan. Nah, dalam hal ini, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, di antara sahabat yang mengamalkan ayat ini, sebelum dilanjutkan, di antara sahabat yang mengamalkan ayat ini, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, adalah sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayat wala tumsikuhunna bi'isomil kawafir, Dan jangan kalian menahan tali ikatan pernikahan dengan wanita wanita kafir. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, fatallaqa Umar ibnul Khattab yauma idzin imra'atain. Naam. Tazawwaja ihdahuma Muawiyah bin Abi Sufyan wal ukhra Sufwan bin Umayyah. Naam. Maka ketika itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika turun ayat ini, jangan kalian tahan tali ikatan pernikahan dengan wanita-wanita kafir, beliau ketika itu menceraikan dua orang istrinya. Nah, beliau menceraikan dua orang istrinya. Dah. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis yang di hadisnya sahih, sebagaimana bisa dilihat dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Naam. Karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kembali kepada ayat. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dan mintalah apa-apa yang telah kalian infakkan. Naam. Wal yas'alu ma anfaqu. Dan hendaknya mereka di sini wal yas'alu, yakni laki-laki atau suami-suami mereka yang kafir. Saya ulangi, was'alu dan mintalah. Was'alu di sini kalian, mintalah oleh kalian, yakni kaum mukminin laki-laki. Ma anfaktum, apa yang telah kalian infakkan? Wal yas'alu ma anfaku, dan hendaknya mereka, yakni suami-suami mereka yang kafir, meminta apa yang mereka telah infakkan. Artinya, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalimat yang pertama, was'alu ma anfaktum, dan mintalah apa yang telah kalian infakkan, seandainya ada istri-istri kalian yang beriman, dia jadi murtad, pergi kepada orang-orang kafir. Ulangi. Kalau ada istri-istri kalian yang dia kembali murtad kepada orang-orang kafir, maka mintalah. Nam, apa yang telah kalian berikan kepada mereka dari nafkah. Nam, dan orang kafir pun silakan dia meminta, ini laki-laki kafir yang istrinya pindah hijrah menjadi seorang muslimah, silakan dia mereka meminta apa yang telah mereka infakkan. Naam. Zalikum hukumullah. Yang demikian adalah hukum Allah. Demikianlah hukum Allah. Yahkumu bainakum. Dia menghukumi di antara kalian. Dia menghukumi di antara kalian. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu lebih kurang makna dari surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Berkata, Asy-Syaikh Ta'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, dalam tafsirnya. Lamma kana sulhul Hudaybiyah, tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah, telah berlalu di dalam sirah tentang sulhul Hudaybiyah. Tatkala terjadi perjanjian perdamaian Hudaybiyah, salahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdamai atau melakukan gencatan senjata dengan orang-orang musyrikin, kafir Quraisy ketika itu. Yang diantara isinya, isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah ala anna man ja'a minhum ilal muslimin musliman annahu yuraddu ilal musyrikin. Diantara isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah bahwasannya barang siapa yang datang dari mereka, barang siapa yang datang dari mereka, yakni dari kalangan orang-orang kafir Quraisy menuju kaum muslimin, menuju kaum muslimin musliman dalam keadaan muslim, yakni di masa perjanjian ini tadinya kafir, kemudian dia pergi untuk masuk Islam kepada kaum muslimin, cuma di waktu sulhul Hudaybiyah. Annahu yuraddu ilal musyrikin, bahwasanya dia orang ini akan dikembalikan kepada kaum musyrikin. Bahwasanya dia akan dikembalikan kepada kaum musyrikin. Dan sudah berlalu dalam sirah, qanafidin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa orang yang kafir kemudian masuk ke dalam Islam menuju Rasulullah SAW dan kaum muslimin, kemudian dikembalikan. Beberapa orang lagi. Ini kan diantara isinya. Kalau ada 6 orang kafir yang pergi menuju kaum muslimin dalam keadaan dia muslim, maka harus dikembalikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang muslim. Wa kana hadza lafzan 'amman mutlaqan. Dan kata Sa'di rahimahullah, ini adalah lafaz yang umum. Ini adalah lafaz yang umum. Apa lafaz yang umumnya? Apa? Apa lafaz yang umumnya? Man. Siapa saja. Siapa saja itu laki-laki atau perempuan? Mencakup laki-laki dan perempuan. Man, siapa saja, barang siapa. Ini kata beliau lafadznya umum. Mau laki-laki, mau perempuan, mau dewasa, anak-anak, orang tua, masuk pada kalimat man. Ingat, siapa saja yang dia tadinya kafir pergi menuju kaum muslimin dalam keadaan muslim di waktu sulhul Hudaybiyah harus dikembalikan kepada kaum musyrikin. Itu mutlak. Yadkhulu fi umumihin nisa'u warrijal. Masuk pada keumumannya, tadi lafadznya man, 6 adalah laki-laki dan juga para wanita dan juga para lelaki. Nah, fa amar rijal, maka adapun para lelaki, kata Syekh Sa'di rahimahullah, fa innallaha la yam lam yanha rasulahu an raddihim ilal musyrikin wafa'an bisyarti wa tatmiman lisulhi alladhi huwa min akbaril masalih. Adapun para lelaki, maka sesungguhnya Allah tidak melarang rasulnya untuk mengembalikan mereka kepada orang-orang musyrikin, sebagaimana yang telah terjadi dan beberapa orang yang dikembalikan. Adapun para lelaki, maka Allah tidak melarang rasulnya untuk mengembalikan mereka kepada kaum musyrikin, dalam rangka wafa'an bisyarat, memenuhi syarat tersebut, dan dalam rangka menyempurnakan perjanjian yang dia adalah termasuk kemaslahatan yang paling besar. Telah berlalu kemaslahatan-kemaslahatan sulhul Hudaybiyah. Apa di antara kemaslahatan sulhul Hudaybiyah? Khalid. Sebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, kalau laki-lakinya sudah dikembalikan, tidak dilarang untuk mengembalikan mereka dalam rangka memenuhi syarat dan dalam rangka menyempurnakan perjanjian yang mana perjanjian itu termasuk kemaslahatan yang paling besar. Apa di antara kemaslahatan perjanjian Hudaybiyah yang telah kita sebutkan dalam sirah Khalid? Apa maslahatnya, Fadli? Rif. Dilupakan. Apa maslahatnya? Nah, di antara kemaslahatan yang telah kita sebutkan dengan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara tidak berurusan dengan kafir Quraisy, sehingga beliau bisa fokus untuk berdakwah kepada orang-orang kafir selain Quraisy. Bisa berdakwah kepada Yahudi, bisa berdakwah kepada Nasrani, bisa berdakwah ketika itu mengirim surat-surat, mengirim delegasi-delegasi surat-surat kepada para raja yang selama ini tidak leluasa karena selalu berurusan dengan orang-orang kafir musyrik. Wa amman nisa, adapun para wanita, falamma kana radduhunna fihi mafasidu katsira, maka tatkala mengembalikan mereka terdapat kemafsadahan, mafsadah-mafsadah yang banyak. Adapun para wanita, kalau dikembalikan itu ada padanya mafsadah-mafsadah yang banyak. Amarallahul mu'minin idza ja'ahumul mu'minatu muhajiratin wasakku fi sidqi imanihinna an yamtahinuhunna wa yaktabiruhunna. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman, jika datang kepada mereka wanita-wanita beriman dalam keadaan berhijrah, yakni dari orang-orang kafir tadinya, dan kaum mukminin ragu, syakku fi dzikri imanihinna, tentang kejujuran iman para wanita yang berhijrah tersebut, benar-benar jujur imannya atau tidak, ragu. Maka hendaknya mereka menguji mereka, mengetes dan menguji para wanita-wanita yang berhijrah tersebut, yang katanya beriman. Bima yazharu bihi sidquhunna, dengan apa-apa yang nampak dengan ujian tersebut, kejujuran mereka. Dengan ujian akan nampak siapa yang jujur, siapa yang dusta. Min aymanin mughallawatin wa ghairiha. Ujiannya apa? Ujiannya berupa sumpah yang keras dan selainnya. Min ayman berupa sumpah-sumpah yang keras, yang apa atau yang kuat dan selainnya. Kenapa diuji? Khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Fa innahu yuhtamalu an yakuna imanuha ghairu shadiqin. Karena ada kemungkinan iman mereka itu tidak jujur. Dikarenakan ada kemungkinan iman mereka itu tidak jujur. Bal raghbatan fi zaujin, bahkan niat mereka hijrah ke Madinah itu meninggalkan suami-suami mereka karena ingin dapat suami yang baru. Raghbatan bi zaujin, ingin menikah dengan suami yang baru, seseorang yang dia inginkan. Berarti enggak ikhlas. Tidak ikhlas dalam berhijrah. Dia ada laki-laki yang diincar untuk dia nikahi. Aw baladin, atau dia menginginkan negeri. Bukan karena ingin beriman, pindah ke Madinah. Tetapi di Madinah misalnya ada peluang usaha. Nah, peluang bisnis dan seterusnya. Itu berarti tidak jujur. Bukan karena keimanan. Aw ghairi dzalika minal maqasidid dunyawiyah. Atau selain itu dari maksud-maksud atau tujuan-tujuan duniawi. Maksud-maksud atau tujuan-tujuan duniawi. Ini khairan rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, supaya kita semakin jelas dengan memahami makna ayat ini. 6. Hajarat Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayyib fil hijrah. 6. Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayyib itu berhijrah. Siapa? Ummu Kulthum bin Uqbah bin Abi Mu'ayyib berhijrah. Fa kharaja akhawaha Umarah wal Walid, maka keluarlah kedua orang saudara laki-lakinya yaitu Umarah dan Al-Walid. Maka keluarlah dua orang saudara laki-laki siapa? Ummu Kulthum, yaitu Umarah dan Al-Walid. Hatta qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai keduanya tiba di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu fiha ayyaruddaha ilaihima. Maka keduanya berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan saudari mereka Ummu Kulthum, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikannya, mengembalikan saudari mereka kepada keduanya. Nah, sebagaimana apa? Keumuman, kemutlakan perjanjian. فَنَقَضَ اللَّهُ الْأَهْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ بِالنِّسَاءِ خَاصَّةً. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin, khusus bagi para wanita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan perjanjian antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin, khusus bagi wanita. Yang tidak dibatalkan seluruhnya, cuma dibatalkan khusus wanita. Kenapa wanita dibatalkan? Karena wanita itu lemah. Karena wanita lemah, sangat berbahaya kalau dia dikembalikan kepada orang-orang kafir. Famana'ahum an yarudduhunna ilal musyrikin wa anzalallahu ayatal imtihan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka, mencegah mereka, kaum mukminin, untuk mengembalikan para wanita-wanita musyrikin tersebut. Yang telah apa? Untuk mengembalikan wanita-wanita yang beriman tersebut kepada kaum musyrikin. Dan Allah menurunkan ayat imtihan ini. Artinya apa? Sebelum kau kembalikan atau tidak, uji terlebih dahulu. Jujur enggak keimanan di dia? Kalau dia jujur, maka jangan dikembalikan kepada orang-orang kafir. Dibatalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, atas dasar ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada kaidah, faedah tentang bahwasanya Al-Quran ini menghususkan sunnah. Al-Quran terkhusus dalam hal ini. Ayat ini mukhassisun lis sunnah. Menghususkan sunnah. Al-Quran mukhassisah atau mukhassisun lis sunnah. Kalau ayat ini berarti ayat ini menghususkan sunnah. Sunnah ammah. Sunnah umum. Di dalam hal ini dikhususkan oleh ayat. Nah, apa umumnya? Tadi, perjanjian Rasulullah SAW dengan orang kafir, seluruh siapa saja. Siapa saja. Orang dari kalangan musyrikin, dia pergi menuju kaum muslimin dalam keadaan muslim, hendaknya dikembalikan. Umum. Itu sunnah. Umum. Baik laki-laki maupun wanita. Tetapi dikhususkan dengan Al-Quran, ternyata Al-Quran mengkhususkan bahwasanya yang masuk dalam perjanjian tersebut adalah laki-laki saja. Para lelaki saja. Dikhususkan dengan ayat ini. Khonafijin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah mengatakan, fala tarji'uhunna ilal kufar. Maka jangan kalian kembalikan wanita-wanita tersebut kepada orang-orang kafir. Itu namanya Al-Quran mukhassisun lis sunnah. Al-Quran mengkhususkan sunnah. Nah. Atau sebagian menyebutkan tentang Al-Quran ini menasih sunnah. Menasih sunnah. Ini khanahidin rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya atau sunnah itu bersifat umum, kemudian dikhususkan dengan Al-Quran. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, satu faedah lagi. Apa bentuk ujiannya? Tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau datang kepada kalian wanita-wanita yang beriman dalam keadaan berhijrah, maka ujilah mereka. Nah, jujur enggak keimanan mereka? Maka berikutnya bagaimana ujian terhadap wanita-wanita tersebut? Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas. Su'ila Ibnu Abbas, kaifa kana imtihanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa. Ibnu Abbas ditanya, bagaimana ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita yang berhijrah tersebut? Kalau Syekh Sa'di menyebutkan tadi apa? Dengan apa? Bi aymanin mughalladhah. Menguji mereka dengan aymanin mughalladhah. Sumpah-sumpah yang kuat. Qala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana yamtahinuhunna. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji mereka, billahi ma kharajat min bughdhi zaujin. Dengan nama Allah, billah, sumpah, lihat. Kama aiman, dengan nama Allah, dia tidak keluar dikarenakan benci kepada suaminya. Dia tidak keluar dari Mekah menuju Madinah karena benci kepada suaminya. Wa billahi ma kharajat raghbatan ila ardin. Dan dengan nama Allah, dia tidak keluar dikarenakan benci dari sebuah negeri dan cinta kepada negeri yang lain. benci dari sebuah negeri dan cinta kepada negeri yang lain. Itu berarti urusan apa? Urusan tempat tinggal. Nah, kalau tadi urusan suami, karena benci kepada suaminya, dah hijrah saja. Itu namanya enggak jujur keimanannya. Wabillahi ma kharajat iltimasa dunia. Dan dengan nama Allah, dia tidak keluar untuk atau dalam rangka mencari dunia. Wabillahi ma kharajat iltimasa dunia. Dengan nama Allah, dia tidak keluar untuk mencari dunia. Atau kalau mau ini ucapan wanita tersebut, berarti bukan kharajat, tapi kharajtu. Ucapan dari para wanita tersebut, dia mengatakan, ma kharajtu min bughdhi zawjin. Aku tidak keluar. Dengan nama Allah, aku tidak keluar karena benci kepada suami. Dengan nama Allah, ma kharajtu. Bukan dia berarti. Aku tidak keluar karena benci dari sebuah negeri dan cinta kepada negeri yang lain. Wabillahi ma kharajtu iltimasa dunia. Demi Allah, aku tidak keluar dikarenakan mencari dunia. Wabillahi ma kharajtu illa hubban lillahi wa li rasulihi. Dan demi Allah, aku tidaklah keluar kecuali karena cinta kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini khanafdin rahimani wa rahimakumullah, bentuk ujian-ujiannya. Jadi dia bersumpah dengan nama Allah, aku tidak keluar karena benci kepada suami. Dengan nama Allah, aku tidak keluar karena benci sebuah negeri dan cinta kepada negeri yang lain. Dan dengan nama Allah, aku tidak keluar dalam rangka mencari dunia. Dan dengan nama Allah, tidaklah aku keluar kecuali karena aku cinta kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Nah, dan ada bentuk yang lain ujiannya yang diriwayatkan oleh disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, insyaallah kita tambung saja pada pertemuan yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.